itu berarti benar lagi memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan semakin habis, itu berarti semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Ramadan semakin habis, semakin lalu ibadahnya. Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam Sahih menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir dengan amalan yang tidak beliau dengan sungguh-sungguh yang tidak pernah terjadi pada hari-hari yang sebelumnya. Artinya kaum muslimin rahimahumullah, semakin Ramadan mendekati, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Aisyah radhiyallahu taala memberitakan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا دخل العشر الأواخر شد من ذراعه وأحيا ليله وأيقظ أهله. نبي صلى الله عليه وآله وسلم apabila sudah memasuki 10 hari yang terakhir beliau mengincarkan sahurnya, mengincarkan sahurnya pertanda kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah. وأحيا ليله menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Wahai Allah Ahla dan memanggungkan keluarganya untuk ikut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari yang terakhir. Itulah prinsipnya Rasulullah SAW terkait dengan hari-hari akhir Ramadhan. Prinsipnya. Saya lagi seorang muslim yang baik. Ketika memasuki paruh Ramadhan yang kemacet ini, dia akan mengupayakan dua amalan, muhasabah, kita berpikir itu berhari-hari yang terlalu dan mujahadah bersungguh-sungguh untuk kemudian mengisi hari-hari akhir Ramadan dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh dalam meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang semacam ini insyaallah taala diharapkan mendapatkan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan diwajibkannya puasa Ramadan yang disebutkan dalam firman-Nya la'allakum tattaqun. Semoga kamu semua bertakwa kepada Allah. Juga mendapatkan janji Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, dengan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Takwa diharapkan dosa diampuni oleh Allah Taala. Kita akan didapatkan oleh orang Muslim yang demikian tadi prinsipnya. Muhasabah untuk hari-hari yang telah lalu, mujahadah untuk hari-hari yang akan datang. Kalau kita berhimpun rumah, kita semuanya tahu bahwasanya isi diwajibkannya puasa Ramadan atas kaum muslimin. Dan misi Rasulullah SAW memberikan bimbingan-bimbingan seputar Ramadan dari mulai puasnya yang baru, puasa yang sunnah, tarawihnya, infaknya, sedekahnya, tilawah Qur'annya, i'tikafnya, mencari malam qadarnya dan sekitarnya. Tujuannya ialah dalam rangka untuk tadhyirul fa'il, mensucikan jiwa seorang yang berpuasa, yang diharapkan nanti dia keluar dari Ramadan dalam keadaan suci, bersih, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna takwa, makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal saleh yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama Ramadan, semuanya dalam rangka untuk tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dalam rangka untuk pensucian orang yang berpuasa. Kalau kita menerima semua di antara amalan-amalan untuk tabdil qa'im untuk kegiatan yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin hanya semata-mata amalan biasa. Ia salat berfikir sedekah kita arti dimulakan dengan zakat berfikir zakat kita. Sebagian kaum muslimin menganggap yang namanya zakat fitrah atau zakat fitrah semata-mata mengeluarkan bahan makanan pokok sekian. Mereka tidak memahami bahwa dengan tujuan dan kunci dimampukannya zakat fitri ini adalah rangka untuk pencucian jiwa oleh berpuasa. Perlu kami mengusulkan zakat fitrah disebut dengan sedekah fitri atau zakat fitri. Di antara makna yang bukan antara orang kita ialah dikarenakan zakat tersebut sholat tersebut dalam rangka untuk mengembalikan orang yang puasa kepada fitrinya, kepada fitrahnya, kebuktiannya, kebuktian semuanya. Dilihatkan dengan hadis Ma'abbas dari Allah Ta'ala Al-Rumah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dengan Sahih Hasan. Dia mengatakan, Farah Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadhan turmat al-tuhrat al-qa'im min al-lahu al-ra'at wa turmat al-nasajim al-hajim. Rasulullah SAW memperlukan mewasikan zakat fitrah dari Ramadhan fungsinya dua. Tuhrat al-qa'im dalam rangka untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan dosa. Dan fungsi yang kedua turmatan dan nasajim dalam rangka sebagai makanan untuk orang-orang fakir miskin. Itu fungsi yang kita lakukan. Mensucikan orang yang berpuasa dari dosa. Itu semuanya komunikasi rahimahullah tersampai sekali lagi. Kalau pelaksanaan zakat fitrah itu sesuai dengan bimbingan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam sehingga dinyatakan sebagai sedekah fitrah. Pada kesempatan yang singkat seperti ini, insyaAllah akan sampaikan surat global. Bagaimana bimbingan Rasulullah SAW alaihi wa alaihi wa sallam zakat fitrah perkara yang wajib. Wajibnya atas individu-individu muslim, bukan satu ribuan. Wajibannya dibalikan atas masing-masing kepala muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, muda atau merdeka, orang gila atau orang yang sedikit nyawa, anak kecil yang masih bayi atau yang sudah tua sekalipun. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala zakari wal unta wal sabiri wal kafiru wal furri wal ansi sa'an min tamar." Disebutkan dalam rahmat yang lain dengan tambahan bina muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengharuskan zakat fitrah, zakat fitrah atas laki-laki dan perempuan, anak kecil dan yang sudah tua, yang merdeka dan yang muda, satu sah dari awal. Disebutkan dalam rapat yang lain dengan tambahan bina muslim diwajibkan atas kaum muslim. Dengan yang ditunjuk ialah masing-masing muslimin, baik dia orang kaya atau orang yang miskin dan berusaha membuat, baik dia laki-laki yang berkorban. Dengan diwajib seorang bayi yang baru lahir sekalipun yang belum terkena kewajiban tadi berbanyak diwajibkan dikeluarkan dengan fitrahnya atas walinya. Atau orang yang gila yang berjumur dan dia memiliki kerabat keluarga yang mengurusi dia dengan perkara juga diwajibkan dikeluarkan dari fitrahnya. Dari harta dia masih punya harta, kalau dia punya harta maka wali dia yang menanggung dia yang mengeluarkan dari fitrahnya. Juga dari wali tadi disebutkan bahwasanya seseorang yang berkeluarga ada suami, ada istri, ada anak, maka kewajiban zakat fitrah ditanggung oleh masing-masing pihak tadi. suami mengeluarkan sendiri, istri mengeluarkan sendiri, anak mengeluarkan sendiri. Itu pada asalnya. Itu kalau anak punya harta sendiri, istri punya harta sendiri, suami insya Allah punya harta sendiri. Itu masalahnya. Al-Mukhafat Ba'ula yang dipanggil dengan kuasa tadi masing-masing mereka. Kalau istri punya pekerjaan sendiri, keluarkan zakatnya sendiri. Ada anak yang punya pekerjaan sendiri, dia keluarkan zakatnya sendiri. Namun kalau kemudian ada seorang kepala rumah tangga atau orang suami yang berbaik hati mengeluarkan zakat fitrah mereka semua dari hartanya, diperbolehkan. Zakat fitrah itu ada batas waktu kewajibannya. Kalau orang itu memiliki kemampuan dalam satu hasil usul orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, maka wajib mengeluarkannya. Tapi kalau kemudian pada waktu itu, sampai pada waktu itu dia tidak termasuk orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak diwajibkan zakat fitrah. Benar tidak sahih dalam masalah ini? Waktu wajibnya zakat fitrah ialah ghurubu syamsi lailat al-'id, dengan tenggelamnya matahari malam id. Tenggelamnya matahari malam id yang biasanya adalah id. Kalau ada seseorang yang sudah punya kemampuan sebelum hari itu, sebelum waktu itu, maka dinyatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan sebaliknya, seseorang yang belum punya kemampuan ketika itu melampaui waktu tadi, tenggelam matahari, dia tidak mampu mengeluarkan zakat fitrahnya, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seseorang wanita yang hamil tua harus diperhatikan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya. Kalau bayi itu lahir sebelum tenggelamnya matahari malam ini, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau lahirnya setelah tenggelam matahari, tidak ada kewajiban tersedia. Tetapi yang kafir diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam, maaf, kalau dia masuk Islamnya sebelum tenggelam matahari, mu'alaf, sebelum tenggelam matahari, wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia masuk Islamnya setelah tenggelam matahari, ada kewajiban berhenti zakat fitrah. Ini semua dikarenakan ada waktu rujuk, waktu batas kewajiban orang yang berhenti yang tidak memiliki apapun kecuali untuk makan dia dan keluarganya hari itu saja, harus tidak punya lebihnya sampai matahari yang gelap, tidak punya kemampuan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun setelah tenggelam matahari malamnya dia mendapatkan sekian banyak beras dari berbagai macam orang yang memberikan zakatnya, tidak mengeluarkan apa namanya bahan makanan pokok tadi sebagai zakat fitrahnya, dikarenakan dia tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya pada waktu itu. Tetapi kalau kemudian dia punya kemampuan, sebelumnya dia tidak punya kemampuan, sebelum tenggelamnya matahari dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dia wajib untuk mengeluarkan. Terkait dengan masalah yang dikeluarkan, disebutkan dalam riwayat tadi, Tuhan sama satu sah dari Tuhan. Disebutkan dalam berita lain yang Tuhan Syair, satu sah dari Syair, semacam gandu. Disebutkan dalam berita lain Isdabi dari Isdabi. Disebutkan dalam berita lain ini Akib, Akib bermakam dari Tuhan, makamnya orang sana. Pendapat yang sahih dalam masalah ini bahwa Nabi Muhammad SAW, zakat fitrah dikeluarkan dari urutul balad, dikeluarkan dari bahan makanan pokok keutuhan negeri ini. Dengan dasar hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang tertulis, dia mengatakan kunna nukhriju zakat al-fitr fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa sallam sha'an min sha'ir wa kana ta'am وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والحقيق. كان يتهم بالوسط كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم satu porsi makanan. Makanan kami ketika itu ialah syair, kandung, zabi, jis-jis, akik, makan dan sebagainya. Maka di waktu adana Tuhan ini, makanan kami ketika itu mengisarkan zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Ini pendapat yang pertama. Sehingga orang Indonesia pada umumnya menggunakan beras. Maka yang dikeluarkan untuk orang Indonesia ialah beras. Adapun mengeluarkan zakat fitrah dengan selain makanan manusia, yaitu bahan makanan pokok itu, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan hewan seperti ayam, atau mengeluarkan dalam bentuk satu karung suket untuk kambing atau untuk sapi, tidak. Harus makanannya manusia. Kenapa Rasul mengatakan kurmatan lil masakin? Makanan untuk orang miskin itu manusia bukan hewan. Sebenarnya kita mau mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk perkakas pakaian atau perabotan atau barang-barang perkakas yang lainnya, timba, piring, sendok, gelas, semuanya nggak juga dinyatakan oleh para ulama tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan mata uang. Kecuali kalau orang tadi mengeluarkan uangnya disetakan pada ambil, dan ambil diminta untuk menjadi kaya di barang. Tapi kalau putus mengeluarkan kita pada bentuk uang, tidak sah. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah Alaihi wa alaihi wa sallam sudah menyebutkan dan menekankan dengan tegas to'an, makanan, dan menyebutkan uang. Para sahabat kiram mengeluarkannya dengan makanan, bukan dengan uang. Padahal untuk para masa itu bahwa Rasulullah yang namanya taraf kehidupan umat dolim dan agama membutuhkan yang namanya harta, membutuhkan yang namanya uang untuk ini, untuk ini, untuk itu. Taraf agama lebih tinggi taraf kehidupannya dalam sekarang ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkannya dalam bentuk makanan. Maka tidak sah menggunakan mata uang. Terkait dengan makanannya, satu sok 40. Diterangkan dalam Syekh Muhammad Ibrahim Allah dalam kitabnya Majalis Syekh Ramadhan, kalau diikut dihitung dengan Misqal Nadal sekitar 480 tahun. Kalau kemudian dihitung dengan gram 2,4 kilogram, dicakapkan 2,5 umumnya kaum muslim dalam Indonesia. Bahkan sebagian mereka menghitung cuma 2,1 gram. Alat tulisan yang dikerjakan oleh kaum muslim di Indonesia ini dengan 2,5 ini telah memenuhi syarat yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan mustahiknya, hadis Nabi yang dibawakan betul dari atas menunjukkan bahwa yang mustahik zakat fitrah cuma satu, bukan 8, cuma satu, yaitu fuqara dan masakin saja. Untuk mengatakan kalau Rasulullah kita akan mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitri yang Ramadhan tuhrotan lisaib min al lahu rafas wa tuhmatan lil masakin. Rasulullah SAW memasukkan zakat fitrah di Ramadhan sebagai mensuci orang yang puasa dari dosa dan perkara sia-sia, dan kurmatan di rumah sakin untuk makanannya orang miskin. Maka ayat Al-Quran At-Taubah ayat 60 yang menerangkan mustahik zakat yang 8 itu khusus untuk zakat mal. Sementara untuk zakat fitrah diterangkan dalam hadis Ma'abbas ini khusus untuk al-masakin, fuqara dan masakin saja. Maka yang lain tidak dapat, ambil tidak dapat, ghalimin tidak dapat, bidadillah tidak dapat, ibnu sabil tidak dapat, semua kecuali kalau mereka termasuk fuqara wal masakin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mustahik zakat fitrah untuk orang miskin saja, dan beliau tidak pernah mengeluarkannya untuk 80 orang yang lain. Para sahabat yang mulia juga demikian. Para tabi'in, atau tabi'in juga demikian. Tidak pernah mengeluarkannya untuk 80 orang. Hanya dikeluarkan untuk satu mustahik saja, yaitu zakat fitrah. Yaitu kubur rumah sakit. Aku lupa di hadap. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dahulu mereka telah menolak para sahabat memberikan zakat fitrahnya kepada amil satu atau dua hari sebelumnya. Dua kali boleh. Mau yang setahun dua hari, dipersilakan. Mau yang empat hari, dipersilakan. Boleh barang seperti itu, kalau mustahiknya, boleh pula melalui amilnya. Semuanya dilakukan oleh para sahabat berkiram wa'ali Allah ta'ala al-Mu'ala'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang suka kepada Allah terkait dengan masalah fitrah. Kalau zakat fitrah itu diamalkan, diterapkan, dipraktikkan dengan cara masyarakat sesuai dengan contoh bimbingan Rasulullah SAW, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ikhtiar, insya Allah akan menjadi kota yang paling pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ini adalah Rasulullah SAW. Zakat fitrah itu rasanya kok pokok-pokoknya. Negatiflah disyariatkan untuk membahagiakan satu saat mereka bahagia, saat mereka bersuka cita, bersenang-senang dengan dua harinya makanan. Itu berbahagia bagaimana muslim yang lain mampu pada hari bisa makan, bisa minum dengan teman, bergembira, bersuka cita dengan teman-teman dia, mereka yang muslim yang punya mampu. Maka jangan sampai terjadi korupsi zakat fitrah. Itu hartanya pokok orang tertentu. Korupsi zakat fitrah lebih parah daripada korupsi harta bangsa dan negara. Itu menyatakan itu. Kalau sampai terjadi korupsi zakat fitrah, itu artinya perkepulian kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangat keras ancamannya dunia dan akhirat. Maka kamu semuanya Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang menjalani dengan baik-baiknya menjalankan zakat fitrah sebagai kepentingan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mendapatkan apa yang diharapkan sebagai kepentingan yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan takwa, tauhid dan hidayah, kesehatan dan afiat kepada kita semua sehingga kita menyelesaikan Ramadan hari dengan Ramadan yang penuh iman dan takwa. Yang berbeda dengan apa